Yang jelas pertanyaannya sama, yang pada intinya mempertanyakan tentang mereka yang dekat, berteman, berkawan, bersahabat, bahkan saling tolong menolong dengan Ustaz Dzulkarnain dulunya dalam fitnah. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Walhamdulillah agama kita jelas, membimbing kita kepada apa yang jelas, bahwa al-mar'u ma'adini khalili, seorang itu dinilai dengan siapa dia berteman. Dan hadis ini dipahami dengan mantuknya sebagaimana zahirnya. Dan dipraktekkan dengan prakteknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Karenanya ketika membaca komentar Ja'far Saleh adahullah tentang hadis ini, seakan-akan saya tidak menyangka itu yang mengatakan Ja'far Saleh, karena Ja'far Saleh ini paham tentang apa yang diinginkan oleh hadis tersebut. Mungkin lupa Ja'far Saleh pernah membaca dengan kami di rumah saudara Rifki di Damat. Setiap malam Jumat kitab Asy-Syaikh Shalih Fauzan As'ilatul Mufidah apa al-ajwibatul Mufidah an as'ilatil manahid al-jadidah. Ja'far Saleh sudah baca kitab itu dengan kita-kita dengan beberapa ikhwan. Dan apa yang dikatakan dengan al-mar'u ma'adini khalili ada di situ. Bahkan kitab Syekh Shalih Fauzan adalah kitab yang amat baik dibaca oleh para penuntut ilmu. Sangat bagus dibaca, mudah dipahami dan membimbing kita kepada manhaj yang benar. Karenanya kami dulu sepakat untuk membaca kitab itu ketika di Damaskus. Al-mar'u ma'adini khalil, sebagaimana yang kita katakan tadi, mampuknya hadis seperti itu. Seorang dinilai dengan apa? Dengan saudaranya. Dan kita dapat salaf beramal demikian. Lantas muncul perkataan yang sekih, perkataan yang amat jelek dari Ja'far Saleh, mencoba menjadi pensyarah hadis yang menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Nah, dengan demikian, siapa saja yang bersama dalam menyebarkan fitnah, menyampaikan fitnah, membela fitnah, penyesatan manusia, penyimpangan manusia dari jalan yang benar, dia sama. Bukan hanya Dzulkarnain yang diminta tobat, tapi semua yang bersama dengan Dzulkarnain tobat. Bukan tobat jamaah, bukan. Sebagaimana zikir jamaah, bukan. Tobat masing-masing. Tobat jamaah itu karena yang lainnya sudah tobat, saya juga tobat. Karena sudah tobat, saya juga sudah tobat. Tobat ikut-ikutan namanya. Zikir jamaah itu zikir ikut-ikutan. Tapi nanti ketika muncul kumat penyakitnya, tobat tambah jadinya. Penyakit lagi. Tobat yang benar. semuanya yang bermasalah, yang menyerukan kepada fitnah, yang menyerukan kepada penyimpangan, harap bertobat. Ketika belum ada tobatnya yang benar, maka ketahuilah, dinilai di atas sikap dan prinsip mereka sebelumnya. Belum bertobat, belum menyampaikan perkataan yang benar, lantas membawa salafiyin kepada perkara yang lain dan akhirnya membingungkan salafiyin. Ya, bertumpuk daripada dosanya, sehingga tobat, dibutuhkan tobat kalian salafin, butuh melihat jujurnya kalian, tobat tidak perlu dipaksa. Tobat muncul dari kesadaran pribadi, dari hati yang paling dalam. Sehingga kita kembali kepada keterangan tadi bahwa al-mar'u ma'a dini khalilih. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin menyampaikan ini dari saya pribadi. Saya tidak membawa duat asatidz yang lain. Bertanya, mempertanyakan kepada antum. Ketika Hizbiyun mendatangkan masyayikh yang notabene dia itu ahlus sunnah, Hizbiyun yang mendatangkan masyayikh yang notabene itu ahlus sunnah, Hizbiyun ini yang mengatakan, tapi yang dipanggil adalah al-masyayikh, bagaimana sikap kalian? Kita tidak mendatangi mereka bukan karena masyayikhnya, tapi karena orang-orang yang mengadakan itu muskilah, bermasalah, sehingga tentunya kita semua tidak membawa diri kita kepada muskilah. Seorang tentunya tidak terburu-buru dan bersegera di dalam fitnah, di dalam permasalahan yang belum jelas baginya. Wallahu a'lam bishawab, sehingga kita butuhkan tobat mereka, tobatnya mereka, haula, tobat terlebih dahulu, nyatakan kebenaran, jujur dengan tobatnya. Siapa yang jujur dengan tobatnya, Allah angkat derajatnya, Allah angkat derajat. Jangankan memanggil masyayikh, tidak memanggil masyayikh pun kalau benar-benar dia tobat dan jujur, salafin akan berkumpul bersamanya. Tapi kalau dia tidak jujur dengan tobatnya, Syekh Kibar sekalipun yang didatangkan, salafin tidak akan berkumpul bersamanya. Nah, demikian. Ini sebetulnya inti masalah tentang pertanyaan yang ada berkenaan dengan asatidzah yang bersama dengan Dzulkarnain dalam fitnah yang telah dihembuskannya sebelumnya wallahu a'lam bissawab. Jadi yang bukan dituntut tobat hanya Ustaz Dulkarnain, tapi yang lainnya juga. Yang lainnya yang sama-sama mengobarkan api fitnah. Ikhwah sekalian, kita salafiyin terbimbing untuk selalu bersikap bersama para ulama, tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak terburu-buru mengambil keputusan, terlebih lagi itu adalah perkara agamanya, berkaitan dengan kehormatannya, agamanya, dakwanya, maka jangan terburu-buru. Sehingga karenanya, tidak dalam masalah yang seperti ini, dalam masalah yang lain yang mungkin juga nanti akan lebih besar daripada itu, kita tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Belajarlah bersabar, belajarlah menunggu, dan kita barengi kesabaran kita dan masa penungguan kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal dengan amalan-amalan taqarrub, ikhwan. Berapa banyak amalan taqarrub yang kita kerjakan setiap hari, kita hitung. Kenapa dalam masalah fitnah, masalah yang membahayakan agama kita, kita bersegera terhadap amalan yang membawa kita kepada cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, kita malas. Kita tidak berlomba, tidak bersegera. Lihat para sahabat, dalam masalah fitnah menarik diri. Mereka semua menarik diri mereka sampai ada yang naik ke celah-celah, ke lereng-lereng gunung. Menyelamatkan diri mereka daripada fitnah. Tapi dalam masalah amalan, sabaqan bil khair, mereka berlomba dalam memperbaiki amalan-amalan mereka. Para sahabat Nabi, السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dan seterusnya daripada ayat, sahabat muhajirin, sahabat ansar, dan orang-orang mengikutinya dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Bahkan dijanjikan oleh Allah, wa'adda lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa dhalikal fadhlul azim. Dan seterusnya daripada ayat, para sahabat dipuji, diridai oleh Allah, yang sifat mereka bersegera di dalam beramal. Dalam masalah fitnah, mereka orang yang selalu menjauh daripada fitnah. Kita kalau mau diridhai oleh Allah, walladzina tabauhum, ikuti mereka bi ihsan, ikuti mereka dengan kebaikan, sehingga kita dalam amalan perlu berlomba, bukan dalam masalah fitnah kita perlu berlomba, waliyadu billah, dalam masalah yang kita bimbang dan ragu, dalam masalah yang belum ada kejelasannya, kita sabar, kita menunggu, berdoa kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempitkan kita seperti ini. Sehingga di masa-masa banyaknya fitnah, kita mesti bersikap seperti ini, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Perbanyaklah kita beramal. Ilmu kita yang kita pelajari ini perlu diamalkan. Perlu diamalkan. Bukan kita simpan di rak. Kok ilmu simpan di rak? Iya. Kita belajar nulis. Setelah itu pulang di rumah. Ya, simpan di rak deh. Assalamualaikum, ilmu. Saya keluar dulu ya. Ya, kita simpan di rak semuanya. Nanti Kalau mau ngaji lagi baru diambil ilmunya, bukan untuk diamankan. La ya ikhwan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira apa yang bisa saya jawab dengan pertanyaan yang banyak di sini, sambil kita menunggu keterangan-keterangan yang benar, yang terbimbing dari para ulama kita, maka wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya sudah mewakili tadi, ini dari pribadi saya terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi, tidak mewakili mereka asatid. Apa yang saya ketahui dari ilmu, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kami pribadi, dari lemahnya ilmu kami dan ketakwaan kami. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.